Roja Bandung 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umarul Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik mulai radio di 14.6 AM melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, melalui channel YouTube dan Facebook Radio Roja Bandung. Juga para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Riyadul Jannah Tasikmalaya, pendengar Radio Insani di Purbalingga, pendengar Radio RIS di Kebumen, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan kajian ini baik langsung ataupun tunda nanti. A'azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan fenomena akhir zaman. Bagian dari penjelasan rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Salah satu di antara cakupan iman kepada hari akhir adalah iman kepada tanda-tanda kiamat. Dan kita sudah memasuki tanda besar dari hari kiamat. Kita sudah membahas Dajjal dan kini kita sedang membahas Nabi Isa. Sudah diterangkan di beberapa pertemuan yang lalu, Nabi Isa akan turun dan belum wafat. Turunnya Nabi Isa dijelaskan di dalam Al-Quran, dijelaskan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Sampai para ulama ahli hadis menerangkan bahwa hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa mencapai derajat mutawatir maknawi. Tidak ada alasan untuk menolak, apalagi mentakwil kepada makna lain. Sebagaimana yang sudah kita terangkan di dalam penjelasan yang lalu, dan ini termasuk bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, usulus sunnah indana, bahwa pokok-pokok sunnah menurut kami, para Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyatakan wal imanu anna al-masih ad-dajjal kharijun maktubun baina ainaihi kafir wa anna Isa yanzilu fayaqtuluhu bibabil lud. Kata Imam Ahmad, Ahlus Sunnah beriman bahwa al-masih ad-dajjal akan keluar di tengah umat ini. Antara kedua matanya ada tulisan kafir. Wal imanu bi anna dzalika kain. Beriman bahwa semua itu akan terjadi dan Isa akan turun lalu membunuh Dajjal di Babulud. Di nama sebuah tempat di daerah Palestina. Itu sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu, termasuk hikmah diturunkannya Nabi Isa. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Nabi Isa setelah membunuh Dajjal? Isa akan memimpin manusia dan menerapkan syariat Islam, bukan membawa ajaran baru. Beliau datang sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, bukan datang sebagai seorang Nabi baru. Karena agama Islam adalah penutup seluruh agama, dan Islam akan berlaku terus sampai akhir zaman. Tidak pernah dihapus, tidak pernah dimansukh, tidak pernah dirubah. Maka Isa termasuk salah satu di antara hakim bagi umat ini, yang tugas berstatus sebagai mujaddid, bukan sebagai nabi. Mujaddid itu pembaharu. Maksud pembaharu bukan mengada-ngadakan ajaran baru, itu mah bidah tuh. Tapi maknanya adalah mengembalikan umat Islam kepada ajaran Islam, baik pemahaman ataupun pengamalan. Selama ini umat Islam itu pemahamannya tentang Islam jauh dari benar. Masih ada yang campur-campur logika, filsafat, tradisi, budaya, adat istiadat dicampur aduk, menyimpang jauh dari Islam. Itu pemahamannya. Amalannya, oh, lebih banyak lagi yang menyimpang. Nanti oleh Nabi Isa dikembalikan, baik pemahamannya maupun pengamalannya, dengan pemahaman dan pengamalan yang benar. Itulah yang disebut dengan mujaddid. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa antum idza nazala fikum ibnu Maryam fa ammakum minkum?" Bagaimana sih sikap kalian nanti apabila Isa bin Maryam ada di tengah-tengah kalian dan memimpin kalian? Yang dimaksud memimpin kalian diterangkan oleh perawi hadis ini. Perawinya namanya Al-Walid bin Muslim. Dia bertanya kepada Ibnu Abi Dzi'ab. Ibnu Abi Dzi'ab itu gurunya di bidang hadis. Tadrima ammakum minkum, kamu tahu enggak dengan apa Nabi Isa memimpin kalian? Qultu, kata Al-Walid bin Muslim, tukhbiruni, coba engkau terangkan kepadaku dengan apa? Dia menjawab, fa ammakum bikitabi rabbikum wa sunnatin nabiyikum. Nabi Isa akan memimpin kalian dengan kitab Allah, kitab Rabb kalian, dan dengan sunnah nabi kalian. Dalam hadis yang diterima dari Jabir radhiyallahu an, Jabir bin Abdullah menyatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq dhahirina ya ila yaumil qiyamah." Qal, "Fayanzilu Isa ibn Maryam, fayaqulu amiruhum ta'al salli bina." Fayaqul la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallahi hadhil ummah. Kata Nabi SAW, akan selalu muncul satu kelompok dari umatku. Mereka berperang di atas kebenaran. Mereka akan eksis sampai hari kiamat. Lalu nanti di akhir zaman turun Nabi Isa. Maka imam kaum muslimin yang memimpin kaum muslimin saat itu berkata kepada Nabi Isa, mari sholat mengimami kami. Jadi imam kaum muslimin minta Nabi Isa mengimami kaum muslimin sholat subuh waktu itu. Dan imam kaum muslimin saat itu Imam Mahdi. Tapi berkata Nabi Isa, tidak. Karena sebagian kalian menjadi imam bagi sebagian yang lain, sebagai pemuliaan Allah bagi umat ini. Lalu Nabi Isa akhirnya sholat sebagai makmum dan imamnya adalah kaum muslimin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Turunnya Nabi Isa tidak boleh difahami bahwa beliau turun sebagai nabi baru dengan membawa syariat baru, bukan. Tapi beliau turun sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi, nabi-nabi terdahulu, kalau hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau setelah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib meninggalkan ajaran yang Allah berikan kepadanya dan wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ketika Umar datang membawa kitab Taurat. Kitab Taurat bukan untuk dibaca, diamalkan, tapi dibawa oleh Umar, terlihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Umar? Ini Taurat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Lalu beliau menyatakan laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya Musa masih hidup zaman sekarang, tidaklah halal, tidak boleh bagi Musa kecuali harus mengikuti aku. Nabi Musa pun kalau umpamanya hadir hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia wajib meninggalkan Tauratnya dan mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Demikian juga nabi-nabi yang lainnya. Kita sudah terangkan di pertemuan yang lalu, di dalam Taurat, di dalam Injil, ada penjelasan tentang Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman dan penjelasan tentang sifat-sifat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sifatnya luar biasa. Sampai Nabi Isa, kata orang Sunda mah, kabita. Habitatnya apa? Teriming-iming, tertarik, ingin menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Saking menggiurkannya. Para pendeta, orang-orang Nasrani pun begitu melihat sosok para sahabat Nabi, karakteristiknya, kesolehannya, sampai menyatakan, wallahi lahaulai khairun minal hawariyina fima balagona. Demi Allah, itu kata pendeta Nasrani, para sahabat Nabi itu lebih baik daripada hawariyin yang beritanya sampai kepada kami. Hawariyin itu pembela-pembela Nabi Isa, sahabat-sahabat Nabi Isa. Sahabat Nabi Muhammad jauh lebih baik daripada sahabat Nabi Isa. Karena Nabi Muhammad pun lebih mulia daripada Nabi Isa. Maka Nabi Isa ingin menjadi bagian dari para sahabat Nabi. Lalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Nabi Isa menjadi bagian dari sahabat Nabi. Dan dikabulkan. Diangkat Nabi Isa ke langit. Ditempatkan di langit kedua untuk tetap hidup. Dan nanti akan diturunkan ke muka bumi menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa di langit kedua, maka Imam Adz-Dzahabi memasukkan Nabi Isa ke dalam golongan sahabat. Sahabat Nabi karena bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan iman serta nanti akan wafat dalam keimanan. Ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, usia beliau berdasarkan riwayat yang masyhur 33 tahun. Masih cukup muda ya. Tidak terlalu muda banget, tidak tua. Pertengahan. Pas saat kesempurnaan usia yang bisa dicapai oleh seorang laki-laki. Usia 30-32 tahun. 30 tahun, 33 tahun. Nabi Isa itu 33 tahun ketika diangkat oleh Allah ke langit. Dan nanti akan diturunkan kembali. Ya. Lalu nanti di langit kedua Nabi Isa sudah diajari oleh Allah Azza wa Jalla sebelum diturunkan. Diajari apa? Diajari seluruh syariat Islam. Dan bagaimana Islam ini nanti diterapkan di kalangan manusia. Oleh Nabi Isa ketika Nabi Isa turun. Ketika turun kaum muslimin berkumpul di sekelilingnya. Lalu menerapkan hukum di kalangan sama manusia. Dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak mengabaikannya. Ya. Dan yang menjadi dalil bahwa Nabi Isa melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Pertama Nabi Isa sholat sebagai makmum. Salatnya seperti apa? Ya seperti salat kita sekarang. Karena yang menjadi imam saat itu imam kaum muslimin. Salatnya pasti salat mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa salat di belakangnya. Salatnya sama. Demikian juga jihadnya. Sudah dijelaskan Nabi Isa jihad melawan Dajjal. Dan para pengikutnya sampai Dajjal terbunuh. Juga haji. Nabi Isa nanti melakukan haji dan umroh. Setelah Dajjal terbunuh dan memimpin kaum muslimin. Melakukan haji dan umroh. Kemana? Ke Baitullah. Ke Mekah. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini diterima dari Hamdalah Al-Aslami. Dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadih la yuhillanna ibnu Maryam bi fajr rauha hajan aw mu'tamira aw huma ma'an." Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, Nabi Isa nanti akan mengambil, akan ihram di sebuah tempat namanya Fajr Rauha. Anak tempat antara Mekah dan Madinah. Yang dahulu pada waktu perjanjian, pada waktu penaklukan kota Mekah, Nabi SAW melalui tempat itu, ya, dari Madinah menuju Mekah melalui Bukit Badar, ada tempat namanya Fajr Rauha. Nabi Isa memulai hajinya dari sana. Kemudian melakukan haji, umroh, dan haji umroh bersama-sama. Itu tata cara manasik hajinya sama dengan tata cara manasik haji dan umroh yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi syariatnya sama dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ada tiga ya yang dilakukan oleh Nabi Isa tapi tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dihapusnya jizyah. Jizyah itu upeti. Upeti itu setoran harta dari orang kafir kepada pemerintah Islam. Jadi ada orang-orang kafir yang hidup di bawah perlindungan pemerintah kaum muslimin. Mereka dibiarkan di dalam kekafirnya tidak diganggu. Tapi untuk biaya keamanan mereka harus menyetor jizyah, setoran. Besarnya sesuai dengan kemampuan mereka, tidak memberatkan. Ini nanti di zaman Nabi Isa dihapus. Kedua, dihancurkannya salib-salib. Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh menghancurkan salib. Dan tidak melakukan menghancurkan salib, tidak. Ketiga, membunuh babi-babi. Al-Quran dan hadis tidak menyuruh kita membunuh babi. Ini tiga yang oleh ajaran Islam kita tidak disuruh untuk melakukan tiga hal ini. Menghapus jizyah, menghancurkan salib, dan membunuh babi-babi. Tapi tiga ini dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Apakah maknanya ini syariat baru? Dijawab oleh para ulama, tidak. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ketika menerangkan hadis-hadis tentang Nabi Isa. Berkata Imam Ibnu Hajar, wa amma wad'u Isa lil jizyah 'anil kuffar ma annaha mashru'atun fil Islam qabla nuzuli Isa falaysa hadha naskhan lil hukmil jizyah ja'a bihi Isa syar'an jadidan fa inna mashru'iyata akhdhil jizyah muqayyadun bi nuzuli Isa bi akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa al mubayyin lin nasakh yaqulu wallahi la yanzilanna ibnu Maryam hakaman adlan falyaksiranna salib wala yaqtulanna al-khinzir wala yadu'anna al-jizyah. Adapun dihapuskannya jizyah oleh Nabi Isa, padahal jizyah itu disyariatkan dalam syariat Islam sebelum Nabi Isa turun. Ini bukanlah penghapusan hukum jizyah. Bukan dianggap syariat baru yang dibawa oleh Nabi Isa. Tapi ajaran Islam menekankan disyariatkannya diambil jizyah dari orang kafir cuma berlaku sampai turunnya Nabi Isa. Itu ketetapan syariat Islam. Terus berlaku sampai kapan? Sampai Nabi Isa turun. Begitu Nabi Isa turun, dihapus jizyah. Jadi dihapusnya jizyah oleh syariat Islam. Sampai apa? Sampai Nabi Isa turun. Itu pertama. Kedua, kenapa dihapus jizyah? Sudah kita terangkan, ketika Nabi Isa turun, tidak akan ada lagi orang kafir yang bisa hidup. Karena apa? Karena sudah diterangkan Nabi Isa itu badannya mengeluarkan aroma tertentu. Yang apabila aroma badan Nabi Isa tercium oleh orang kafir itu apa? Mati. Maka tidak akan ada orang yang tetap dalam kekafiran setelah Nabi Isa turun. Kalau tetap dalam kekafiran, dia mati. Dan aroma Nabi Isa tercium sejauh mata memandang. Asal kelihatan, oh kecium, mati itu. Jangankan orang biasa, sudah kita terangkan di beberapa pertemuan lalu, Dajjal saja yang kata orang Jawa mas saktri, sakti mandraguna gitunya. Bisa membunuh orang kemudian dihidupkan lagi, bisa menyuruh langit, menyuruh bumi, menyuruh hewan-hewan untuk mengeluarkan susu atau tidak gitu. Itu begitu melihat Nabi Isa badannya meleleh seperti melelehnya garam di air. Yang apabila dibiarkan demikian pasti dia mati. Tapi Nabi Isa, Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki Dajjal mati dalam keadaan meleleh, tapi menghendaki mati dalam keadaan dibunuh oleh Nabi Isa, ditusuk oleh tombak pendek. Kemudian darahnya berhamburan terlihat oleh seluruh manusia untuk membuktikan kedustaan Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan. Masa Tuhan mati gitu kan? Nah, jadi Dajjal saja kalau dibiarkan melihat Nabi Isa mati. Apalagi orang biasa. Coba kalau keadaan saat itu demikian, mungkin gak ada jizyah? Gak mungkin. Kalau toh jizyah, saya mah punten masih tetap dalam kekafiran, ini aja saya setor nih. Oh, diterima. Tapi mati begitu menghirup aroma yang keluar dari badan Nabi Isa, mati untuk apa jizyah? Jadi, hukum disyariatkannya, diambilnya jizyah, hanya berlaku sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Demikian juga dibiarkannya salib, dibiarkannya babi tidak dibunuh, hanya berlaku sampai Nabi Isa turun. Itulah yang akan dilakukan oleh Nabiullah Isa. Ketika Nabi Isa turun dan memimpin kaum muslimin, keamanan merata. Karena gak ada lagi orang kafir kan? Semuanya muslim. Dan muslimnya muslim yang kualitasnya bagus. Taat-taat, patuh-patuh, iman, tidak ada kebidahan, tidak ada kemaksiatan. Takwa kepada Allah. Allah janji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama. Apabila penduduk sebuah negeri iman dan takwa kepada Allah, kami akan bukakan pintu-pintu barokah dari langit. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan limpahkan rizki yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau orang-orang takwa sudah sejahtera hidupnya. Di zaman Nabi Isa ini terjadi. Tidak ada permusuhan. Tidak ada kedengkian. Tidak ada kebencian. Tidak ada hasad. Tidak ada iri. Tidak hanya antar sesama manusia, tapi juga binatang-binatang. Nanti anak-anak kecil itu bermain-main dengan ular-ular kobra yang berbisa, tapi tidak memadaratkan. Nanti antara singa dengan unta berjalan beriringan. Nanti antara harimau atau namer, namer itu apa? Yang di bawah harimau apa yang tutul-tutul tuh, totol-totol? Macan. Macan beriringan dengan sapi dan dengan sapi. Serigala-serigala bermain-main ocon bercanda dengan kambing-kambing. Di zaman Nabi Isa. Orang muslim memasukkan tangannya ke lubang ular, tidak madarat, tidak dipatuk, tidak digigit, tidak dimadaratkan sedikit pun. Itu di zaman Nabi Isa turun nanti. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis. Di antaranya hadis yang diterima dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu menceritakan tentang Dajjal, tentang turunnya Isa, tentang Ya'juj Ma'juj dan tentang kejadian setelah itu. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di zaman Nabi Isa turun thumma yursilullahu mataran la yukinnu minhu baitu madarin wala wabar fayugsilul ardo hatta yatsrukaha kazulqah thumma yuqala lil arad ambiti samarotaki waruddi barokataki fayawma idhin ta'kulul asabatu minar rummanah wa yastadilluna biqahfiha wa yubarak fir risal hatta innal laqhata minal ibil lataqfil fi'am minan nas wal laqhah minal baqar lataqfil qabilah minan nas wal laqhah minal ghanam lataqfil fakhad minan nas. Setelah nanti akan diceritakan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj akan keluar ketika Nabi Isa masih hidup. Dajjal sudah terbunuh, mati. Kemudian Nabi Isa memimpin kaum muslimin. Kemudian muncul Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu dua komunitas manusia yang sangat banyak dan kanibal. Dan buas. Semua manusia yang ditemui dibunuh. Nabi Isa dan pengikutnya menyingkir ke gunung. Sampai akhirnya nanti musnah si Ya'juj Ma'juj, dimusnahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ceritanya nanti ketika kita membahas Ya'juj Ma'juj. Tinggal mayat-mayat Ya'juj Ma'juj bergelimpangan. Allah lalu nanti mengutus burung-burung. Bukan burung ababil nih. Burung-burung itu mengambil bangkai-bangkai dari Ya'juj Ma'juj yang tersisa, dibawa ke suatu tempat, lalu dilempar ke laut, dibuang ke sana. Di laut nanti dimakan oleh ikan-ikan. Nah, tinggal serpihan-serpihan daging-daging kecil dan darah-darahnya yang menimbulkan bau yang sangat menyengat. Lalu Allah mengutus hujan besar, menyapu seluruh sisa serpihan daging dan darah dari Ya'juj Ma'juj sehingga bumi menjadi bersih kembali. Baunya hilang. Sisa-sisa bangkai dari Ya'juj Ma'juj juga hilang. Kemudian dikatakan ke bumi, ke tanah. Ambiti samarotaki waruddi barokataki. Tumbuhkan olehmu wahai tanah tumbuh-tumbuhanmu, buah-buahanmu. Dan keluarkan barokahmu. Sejak saat itu barokah Allah melimpah. Sampai-sampai satu kelompok beberapa orang manusia mengerumuni satu pohon delima dan mereka makan buah delima seluruhnya sampai kenyang. Mereka bisa berteduh di bawah kerindangannya. Kemudian diberkati arisol. Arisol itu susu perahan. Sehingga satu perahan susu dari satu ekor unta bisa mengenyangkan sejumlah orang. Demikian juga susu sapi, demikian juga susu kambing. Satu kambing bisa diperah susunya melimpah dan bisa mengenyangkan puluhan orang. Itu karena barokah. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Fitan bab Dzikrul Dajjal. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal anbiya'u ikhwatun li'allat. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Wa ana awlan nasi bi Isa ibn Maryam li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabiyyun wa innahu nazilun. Fayuhlikullahu fi zamanihi al-Masih ad-Dajjal." فَتَقَعُ الْأَمَنَةِ عَلَى الْأَرَضِ حَتَّى تَرْتَعَ الْأَسَدْ مَعَ الْإِبْلِ وَالنِّمَّارِ مَعَ الْبَقَرِ وَالذِّئَابِ مَعَ الْغَنَمِ وَيَلْعَبُ السِّبْيَانِ بِالْحَيَّاتِ لَا تَضُرُّهُمْ. Para nabi adalah saudara-saudara seayah. Ibu mereka banyak, tapi ayahnya satu. Saudara-saudara seayah. Satu ayah memiliki beberapa istri gitu ya. Lalu melahirkan banyak anak-anak. Anak-anaknya ini saudara seayah. Ayahnya satu, ibunya banyak. Maknanya adalah yang dimaksud ayah di sini tauhid. Seluruh nabi mengajarkan tauhid. Sama dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW mengajarkan tauhid. Adapun yang dimaksud ibu-ibunya yang berbeda, maksudnya syariat. Syariatnya berbeda. Tata cara sholat. Seluruh nabi sholat, tapi tata cara sholatnya beda. Jumlah rakaatnya, waktunya, bacaan-bacaannya berbeda. Kalau zaman Nabi Musa, orang berdosa lalu tobat. Tobat itu harus bunuh diri. Oleh Al-Quran dijelaskan ketika Nabi Musa marah kepada umatnya karena menyembah sapi gitu ya. Fatubu ila bari'ikum waqtulu anfusakum. Tobatlah kalian kepada Allah dan bunuhlah diri-diri kalian. Kalau mau tobat harus bunuh diri dulu. Kalau di zaman kita, kalau mau tobat, gak boleh bunuh diri, cukup melakukan syarat-syarat tobat yang sering kita jelaskan. Zaman dahulu para nabi ada yang perang, ketika menang melawan orang kafir, dapat harta rampasan perang. Harta rampasan perang haram pada zaman dahulu. Mereka hanya dikumpulkan, harta-harta rampasan perang dikumpulkan di sebuah tempat terbuka, setelah terkumpul, lalu Allah mengirim api dari langit yang menyambar api itu. Lalu yang menyambar harta yang sudah dikumpulkan itu, lalu musnahlah harta itu, terbakar. Haram pada zaman dahulu. Sekarang di zaman Nabi Muhammad SAW harta rampasan perang halal lagi. Boleh diambil dan dibagi-bagi oleh imamnya dan dimakan. Ya. Itu syariatnya berbeda. Nah, syariat ini diungkapkan sebagai ibu. Ibu-ibunya berbeda. Dan tauhid diungkapkan sebagai ayah-ayahnya satu. Seluruh nabi mengajarkan tauhid, walaupun syariat berbeda-beda. Itu maknanya. Kata Nabi SAW, para nabi ada saudara-saudara seayah. Ibu mereka banyak, tapi ayahnya satu. Dan aku adalah orang yang paling berhak terhadap Isa bin Maryam. Karena tidak ada lagi nabi antara aku dengan Isa. Ya, dan Isa akan turun di kalangan umatku. Lalu di zaman itu Allah membinasakan Al-Masih Dajjal. Dibinasakan oleh Nabi Isa. Setelah itu meratalah keamanan di seluruh penjuru dunia. sampai ada asad tarta'u ma'al ibl. Asad itu singa, dia berjalan beriringan dengan unta. Nimar, nimar itu macan tadi, dia berjalan beriringan dengan sapi. Wadhi'ab ma'al ghanam, serigala-serigala ocon, bercanda, bermain-main dengan kambing-kambing. Wayal'abus sibyan bil hayat la tadurruhum, dan anak-anak bermain-main dengan ular-ular berbisa tapi tidak menggigit, tidak memadharatkan. Dicoo wae eta orang eta tanya. Dicoo teh apa dimain-mainkan. Seneng. Kalau sekarang jangan coba-coba. Bisa dipatuk, bisanya bisa membunuh manusia. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, kata Imam Ibnu Hajar, sanad hadis ini sahih. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Wallahi la yanzilanna Isa ibn Maryam hakaman adilan, wala yad'anna al-jizyah wala tutrakanna al-qilas fala yus'a 'alayha wala tadhhabanna ash-shahna'u wat-tabaghud wat-tahasud wala yad'uwanna ila al-mal fala yaqbaluhu ahad." Kata Rasul sallallahu, demi Allah, pasti Nabi Isa turun sebagai hakim yang adil. Dia akan menghapus jizyah. Dan qilas saat itu akan dibiarkan, tidak ada seorang pun yang mengambilnya. Qilas maknanya lah unta, unta yang jantan, yang muda, yang kuat, yang harganya mahal. Itu disebut qilas. Qilas itu nanti akan dibiarkan liar, tidak ada pemilik dan tidak ada orang yang berminat untuk memilikinya. Kalau sekarang di zaman kita ibarat mobil mewah gitu ya. Saya tidak akan menyebut mereknya. Mobil sedan mewah, kalau sedan hanya jenis mobil bukan merek. Dibiarkan kuncinya ngegantung di sana. Tuh siapa yang mau ambil. Gak ada yang ambil. Kalau sekarang mah tuh jangankan mobil mewah yang kuncinya ngegantungnya. Mobil butut di garasi oge dibongkar gitu. Nah, nanti mah. Watutrokanal qilas falayus alaiha. Itu unta-unta dibiarkan. Tidak ada yang mau ngambil. Terus akan hilang, akan musnah syahna. Syahna itu permusuhan. Tabaghud. Tabaghud itu saling benci. Tahasud, saling hasad. Tidak ada yang membenci orang lain, memusuhi orang lain, iri kepada yang lain, tidak ada. Terus orang-orang memanggil orang lain untuk mengambil harta. Silakan yang mau ngambil harta saya, uang, makanan, mobil, segala macam. Silakan bagi yang mau bebas. Tak ada seorang pun yang mau mengambilnya. Karena semua orang sejahtera. Semua orang sudah punya mobil. Semua orang sudah punya uang yang lebih dari cukup. Untuk apa ngambil lagi? Kalau sekarang di kita ada pengumuman, siapa yang butuh uang yuk datang ke saya kasih 5.000 rupiah saja. Kira-kira ada yang datang? Wow, penuh itu. Cuma 5.000 rupiah padahal. Apalagi ini semaunya. Sekarang mah kita ada mobil butut gitu ya, punya mobil jeger tenenggar nabrak sampai penyok. Apa yang dilakukan? Diperbaiki ya. Nah, tapi di negeri-negeri kaya, di negeri-negeri timur tengah, mobil-mobil tuh bagus. Di Indonesia tidak ada mobil kayak begitu tuh. Besar, bagus, mewah. Terus nabrak sedikit, cek. Waduh, penyet. Dibiarkan. Siapa yang mau ngambil tuh? Ambil. Di daerah-daerah Timur Tengah, di Qatar, di Oman gitu ya. Kalau ada orang Indonesia yang tinggal di sana, lalu mau pulang ke Indonesia, ya, barang-barangnya nggak bisa dijual. Padahal masih bagus, ada kulkas, ada mobil, ada lemari, ada spring bed masih bagus, nggak bisa dijual. Apa yang terjadi? Dibuang ke tempat sampah, ditamrukkan begitu saja, masih bagus, tapi nggak ada orang yang ngambil. Termasuk mobil. Ada seseorang di Qatar pakai mobil, kalau di kita mungkin masihlah berharga 100 jutaan begitu ya. Nanti sebentar lagi mau pulang. Ini mobil pas mau pulang gak bisa dijual nih. Kenapa? Gak laku. Terus gimana? Dikasih aja ke orang siapa yang mau. Tuh begitu. Dan itu jarang ada orang yang ngambil. Kalau sudah sejahtera seperti itu. Nanti di zaman Nabi Isa lebih dari itu. Tidak ada apa? Orang yang mau mengambil infak, zakat, sedekah, pemberian, silakan yang mau silakan. Tidak ada yang mau disimpan di pinggir jalan. Uang umpamanya tas 100 juta disimpan. Dan beberapa hari utuh itu enggak ada yang ngambil. Sekarang sudah begitu belum? Wah, belum. Tong borok 100 juta ya. 2000 rupiah oge itu enggak akan semenit hilang. Kalau 200 juta mah di lemari juga dibongkar. Untuk zaman sekarang ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Berkata Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis tersebut dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Wa ma'nahu ayyazhadan nasu fiha ay al-ibl wa la yarghab fi iqtina'iha likathratil amwal wa qillatil amal wa adamil hajah wal ilmi biqurbis sa'ah. Kata Imam An-Nawawi, makna hadis itu adalah manusia tidak lagi membutuhkan dunia, termasuk unta yang tadi dilepas begitu saja, enggak minat untuk dimiliki karena melimpahnya harta mereka, sementara angan-angan mereka sedikit. Maksud angan-angan itu keinginan, cita-cita terhadap dunia. Kalau kita kan angan-angannya panjang kan. Nanti tahun-tahun yang akan datang saya harus punya ini, ingin punya itu. Ini. Walaupun usia sudah tua, sudah 70, sudah 60, entah berapa tahun lagi kita masih bisa hidup. Tapi angan-angannya sampai ratusan tahun yang akan datang tuh. Sekarang mah. Tapi nanti di zaman Nabi Isa enggak. Harta melimpah, angan-angan juga pendek, keperluan tidak ada, dan mereka sudah meyakini kiamat sudah dekat. Fokusnya kepada ibadah. Fokusnya kepada persiapan bekal menghadapi saat-saat setelah kiamat. Nah, inilah yang juga dimaksud ya dengan sebuah ayat wa idzal isyaru uttilat. Wa idzal isyaru uttilat. Ini dalam surah At-Takwir ayat yang keempat. Dan ketika isyar itu unta-unta yang sedang bunting, sedang hamil. Unta kalau sedang hamil mahal. Karena bukan hanya harga untanya, tapi nanti anak yang dikandungnya akan menghasilkan baik susu ataupun uang atau daging. Pokoknya menguntungkan. Makanya unta yang lagi hamil itu mahal dan dianggap harta yang sangat berharga. Tapi dalam ayat ini dikatakan wa idzal isyaru uttilat, dan ketika unta-unta yang sedang bunting dibiarkan begitu saja. Tidak dimiliki oleh orang-orang, tidak minat lagi untuk memiliki harta sebanyak dan sebesar apapun. Itulah keadaan yang akan terjadi di zaman Nabi Isa. Duh, indah ya kalau hidup seperti itu, harta melimpah, tidak ada musuh, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, semuanya bersaudara. Aduh, luar biasa itu nyamannya hidup. Berapa lama Nabi Isa hidup? Nabi Isa dijelaskan di dalam beberapa hadis, diterangkan dua keterangan yang berbeda. Menurut satu riwayat, Nabiullah Isa akan tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Tapi menurut riwayat lain, Nabi Isa hanya hidup selama 7 tahun. Dua keterangan ini dua-duanya sahih. Yang menyatakan 7 tahun sahih, yang menyatakan 40 tahun sahih. Loh kok beda, dua-duanya benar sahih tapi dua-duanya berbeda? Sebenarnya tidak berbeda tapi sama, bahkan saling melengkapi. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayab'atsu Allahu Isa ibn Maryam, tsumma yamkuthu an-nas sab'a sinin, laisa baina itsnaini adawah, tsumma yursilu Allahu rihan baridah min qibali Syam, fala yabqa 'ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqala dzarratin min khairin aw imanin illa qabadathu." Lalu Allah mengutus Nabi Isa bin Maryam. Lalu Nabi Isa akan tinggal bersama manusia selama 7 tahun. Selama 7 tahun setelah Nabi Isa turun. Ya. Dan di zaman Nabi Isa tidak ada permusuhan walaupun antara dua orang. Tidak ada kebencian, tidak ada dengki, tidak ada musuh. Semuanya bersaudara. Lalu setelah itu Allah mengutus angin dingin dari arah Syam. Tidak ada seorang pun yang hidup di muka bumi yang di dalamnya masih ada iman ataupun kebaikan. Lalu terkena angin itu kecuali dia akan mati. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menerangkan Nabi Isa akan hidup berapa lama? 7 tahun. Dan hadis ini sahih. Dalam hadis yang riwayatkan Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, juga dengan sanad yang sahih, kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, sanad hadis ini sahih. Nabi SAW bersabda, "Fayamkusu fil ardi arba'ina sana, thumma yutawaffa wa yusalli alaihi al-muslimun." Kemudian Nabi Isa akan tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Tuh. Tadi berapa? 7, sekarang 40 tahun. Setelah 40 tahun lalu wafat. Lalu disolatkan oleh kaum muslimin. Dan hadis ini juga sahih. Yang 7 tahun sahih, yang 40 tahun sahih. Terus kumaha tuh? Maka para ulama menjelaskan. Yang dimaksud 7 tahun adalah 7 tahun setelah turun dari langit ke muka bumi. Yang dimaksud 40 tahun adalah usia secara keseluruhan sejak lahir sampai wafat. Tadi sudah dijelaskan Nabi Isa pernah hidup dahulu. Di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW sampai usia 33 tahun. Setelah 33 tahun lalu diangkat ke langit. Nanti diturunkan lagi di akhir zaman. Untuk membunuh Dajjal, menerapkan syariat Islam, meratakan keadilan, dan begitu turun hanya hidup berapa tahun lagi? 7. 7 tambah 33 berapa? 40 klop pas. Jadi dua hadis itu saling melengkapi, tidak saling bertolak belakang. Yang dimaksud Nabi Isa 40 tahun, usia keseluruhan hidup di dunia. Adapun hidup beliau di langit tidak dihitung. Karena itu berada dalam kekuasaan Allah dalam kondisi yang jauh berbeda dengan kondisi di dunia. Tidak dihitung. Dihitungnya hidup di dunia saja. Dulu 33 tahun, nanti di akhir zaman turun lagi dan hidup 7 tahun lagi. Total jenderal 40 tahun. Maka dua hadis yang sahih tadi tidak saling bertolak belakang, tapi bahkan saling melengkapi satu sama lain. Ya, Ini penjelasan tentang Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Timbul pertanyaan, dan pertanyaan ini pernah ditanyakan di beberapa pertemuan yang lalu. Apakah nanti Nabi Isa menikah dan punya anak? Ada kan pertanyaan itu? Tidak ada penjelasan dari ayat ataupun hadis yang sahih bahwa Nabiullah Isa menikah dan punya anak. Enggak. Tadi sudah diterangkan. Begitu sibuknya beliau setelah turun jihad perang melawan Dajjal dan setelah terbunuh, belum sempat apa-apa, muncul siapa? Ya'juj dan Ma'juj, harus menyingkir ke sana, ke gunung. Itu pun beberapa lama. Nah, setelah Ya'juj Ma'juj hancur musnah, barulah Nabi Isa bisa menerapkan syariat Islam secara keseluruhan, dan setelah 7 tahun barulah Nabi Isa wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin. Ya, inilah penjelasan tentang Nabiullah Isa, dianggap selesai penjelasan Nabi Isa, sehingga di hari Senin yang akan datang kita akan masuk kepada penjelasan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Cukup pagi ini sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan, tapi ingat untuk hari Senin sekarang dikhususkan untuk pendengar saja ya. Untuk jamaah tidak diperkenankan untuk bertanya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Silakan Muzain, studio. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair atas kajian yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini oleh Ustaz Abu Haidar yang menerangkan tentang Nabi Isa sebagai salah satu tanda dari datangnya hari kiamat. Khotul iman azanallahu wa ayakum, para pendengar sekalian dimanapun Anda. Baik Ustaz, kami akan bacakan terlebih dahulu SMS pesan singkat yang sudah masuk. Yang pertama dari Bapak Mansur di Cililin. Ustaz, ada telepon Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Mbak Abloh di Purwokerto. Silakan Pak. Dari Purwokerto. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengalami batas pada saat sholat Ustaz. Silakan Pak. Mengalami apa Pak? Was-was saat sholat. Was-was. Oleh setan. Iya. Pertanyaan saya, apakah itu dapat menyebabkan murtad, dan bagaimana cara menghilangkannya Ustaz? Syukran bahasa jazakumullah khairan. Iya. Jazakallahu khairan. Muzain, bisa diulang pertanyaannya? Baik Ustaz. Saya mengalami was-was di dalam sholat. Apakah hal ini menyebabkan murtad, dan bagaimana cara mengatasinya? Was-was di dalam sholat. Was-was? Ya, Bapak di Purwokerto, barakallahu fiik, mengalami was-was di dalam sholat. Sayang tidak dijelaskan bentuk was-wasnya bagaimana. Taib. Was-was adalah bisikan setan yang isi bisikannya langsung muncul di dalam hati atau pikiran tanpa terdengar suara di telinga. Tidak ada suara apapun yang terdengar di telinga, baik bisikan apalagi suara. Tapi isi dari bisikan itu langsung muncul. Kadang berkaitan dengan akidah, kadang berkaitan dengan urusan dunia, tetapi mengganggu sholat kita. Itu was-was. Sebagaimana firman Allah, Alladhi yuwaswisu fi sudurinnas. Jadi setan yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Imam Al-Qurtubi menyatakan was-was itu tadi, bisikan setan yang isi bisikannya langsung muncul, ujuk-ujuk, tiba-tiba. Tidak diikhtiarkan oleh kita. Muncul tanpa diikhtiarkan. Tanpa ada suara yang terdengar, baik di telinga, baik bisikan yang halus, enggak, langsung muncul. Itu was-was. Kadang terjadi di dalam sholat, kadang terjadi di luar sholat. Apa yang harus dilakukan? Ini ada dua. Pertama, di dalam sholat dulu. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah, inna syaitan yahulu baini wa baina sholati wa qiraati. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan itu menghalangi antara aku dengan sholatku, dengan bacaanku dalam sholat. Menghalangi maksudnya, ketika membaca doa dalam sholat selalu diingatkan kepada urusan lain. Ingat ini, ingat itu ya. Barang hilang yang dicari di luar sholat gak ketemu, di dalam sholat ketemu. Oh, itu koin 100 rupiah tuh jatuh ke sono. Nah, gitu. Itu was-was. Itu dialami oleh para sahabat. Apa kata Nabi SAW? Zaka syaitan yuqalu lahu khinzib. Itu adalah setan yang disebut dengan sebutan khinzib. Khinzib itu nama setan loh. Jangan dijadikan nama anak kita. Keren banget namanya khinzib. Pas punya anak disebut si khinzib. Jangan. Itu nama siapa? Setan. Fa idza ahsastahu ya, falyata'awadz billahi minna. Kalau kamu mengalami hal itu, berlindunglah kamu kepada ta'awud, lalu meniuplah ke kiri 3 kali. Fa'altu fadhahaba ma'ajidu. Kata sahabat itu, aku pun melakukan advis, saran, nasihat dari Nabi SAW ini, lalu hilanglah was-was dalam diriku. Jadi, kalau kita sholat sendirian, baik sholat fardu karena ada uzur, umpamai lagi sakit atau safar, atau ketiduran, kemudian pas bangun jamaah sudah bubar, lalu sholat sendirian di rumah, ada waswas seperti itu, maka boleh kita ta'awud. A'udzubillah minasyaitonir rajim, lalu meniuplah ke kiri 3 kali. Atau sholat-sholat sunnah. Kita tengah malam bangun, lalu tahajud. Ada gangguan setan seperti ta'awud. Ya. Kemudian meniuplah ke kiri 3 kali dan kembalikan konsentrasi kita ke dalam bacaan. Menghayati bacaan. Itu kalau di dalam sholat. Adapun kalau sholat fardu, hendaklah. Lakukanlah berjamaah. Selalu di masjid. Berjamaah di masjid bisa memotivasi kita untuk khusyuk. Karena setan juga gak bisa sekuat dan seleluasa menggoda di ketika sendirian kita. Enggak. Kalau berjamaah lebih susah bagi mereka untuk menggoda kita. Salatlah berjamaah untuk menghilangkan was-was. Dan bila kita sendiri karena ada uzur, seperti salat fardu ada uzur, atau umpah salat sunat sendirian di rumah, maka datang gangguan setan, boleh kita ta'awud, kemudian meniuplah ke kiri 3 kali. Jangan bicara. Tetap fokus kepada bacaan dan tetap menghadap kiblat. Itu pertama kalau di dalam sholat. Kedua, kadang-kadang di luar sholat. Mau tidur ngelamun. Melamunnya awalnya yang baik, kita ini berasal dari mana ya? Oh, dari orang tua. Orang tua dari kakek. Kakek dari buyut. Buyut terus ke atas. Sampai ke Nabi Adam. Manusia pertama, ayah bagi seluruh manusia, ya. Adam dari mana? Adam diciptakan dari Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Ke sana tuh. Itu setan. Kalau sampai ke sana, kata Nabi SAW, ta'awudlah kamu kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lalu palingkan pikiran kita kepada yang lain. Mikir yang lain yang jauh lebih bermanfaat daripada yang tadi. Karena itu setan, ya. Jadi kalau muncul was-was lalu langsung kita ta'awud, langsung kita palingkan ke pikiran lain yang lebih bermanfaat, kita berpahala. Tidak murtad, enggak. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ketika di dalam sholat muncul was-was langsung ta'awud, langsung kita kembalikan kepada fokus kepada bacaan, maka kita tidak berdosa. Nah baru kita berdosa kalau begitu muncul was-was pikiran urusan dunia, lalu kita ikuti. Begitu takbir Allahu Akbar, lihat sajadah ada gambar Ka'bahnya, lalu ngelamun itu Ka'bah. Ingat waktu saya haji di sana tuh, itu Hijr Ismail, itu Hajar Aswad, itu Maqam Ibrahim. Nah itu Zam-Zam di sini, tempat saya terus lahir, lalu ingat kepada Kak perjalanan haji kita sampai salam begitu, itu dosa. Karena was-was dari setan berarti diikuti, jebakan dari setan kena kepada kita. Maka tidak boleh, ya. Apakah murtad? Tidak, tidak murtad. Kalau hanya seperti itu. Apakah sholatnya batal? Tidak, tidak batal. Sholatnya sah, tapi nilai sholatnya yang jauh berkurang, bahkan bisa hilang. Walaupun secara fiqih sholatnya tidak batal. Wajib kita tobat dari hal itu di sholat-sholat yang akan datang dan kita perbaiki. Demikian Bapak hamba Allah di Purwokerto, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzain. Nah, Ustaz, syukran Ustaz Lahar atas jawaban yang diberikan Ustaz. Ada penelpon lagi dari Bapak Abdullah di Cimahi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Nabi Isa di akhir zaman turunnya di negara mana gitu? Dan Ya'juj dan Ma'juj itu masih turunan dari Nabi siapa gitu? Assalamualaikum Pak Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa Abdullah? Di Cimahi, barakallahu fiik. Di Purwokerto tadi Bapak hamba Allah, Abdullah juga. Di Cimahi, Bapak Abdullah. Iya, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam turun di negara mana itu ya? Pertanyaannya ya. Iya, kemarin atau di awal-awal kita menjelaskan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kita sudah menjelaskan tempat turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam berdasarkan nas hadis yang sahih tentang masalah tersebut, ya. Di antara hadis tentang Nabi Isa turun tempatnya adalah pertama dijelaskan dalam hadis yang mutawatir. Berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, tadi dijelaskan, la yazalu ta'ifatu min ummati yuqatiluna 'alal haqq dhahirina ila yaumil qiyamah. Tidak henti-hentinya akan muncul satu kelompok kecil dari umatku. Mereka berperang di atas kebenaran. Mereka akan terus eksis sampai hari kiamat. Terus dikatakan, fayanzilu Isa ibn Maryam. Lalu akan turunlah Nabi Isa bin Maryam. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di mana turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Nabi Isa akan turun di sebuah tempat yang namanya Khurasan. Sebagaimana diterangkan di dalam beberapa hadis. Di antaranya adalah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang turunnya Nabi Isa. Idza ba'athallahu al-Masih ibn Maryam fayanzilu indal manaratil bayda syarqi Dimas. Wadi'an kafaihi ala ajnihati malakain. Allah mengutus Isa al-Masih, Isa bin Maryam, lalu beliau akan turun di menara putih di mana sebelah timur Damaskus, sambil meletakkan kedua tangannya di sayap-sayap dua malaikat yang saat itu turun. Itu yang pertama. Kedua, Riwayat lain menyatakan sebelah timur Damaskus itu di mana? Di Palestina. Sebagian ulama menerangkan turunnya Nabiullah Isa bin Maryam di sebuah tempat di Palestina yang sekarang dikenal dengan sebutan Masjidil Aqsa. Di sanalah beliau akan diturunkan. Yang kemudian dari sanalah beliau akan mengejar Dajjal. Dan Dajjal terkena terbunuh oleh Nabi Isa di Palestina. Di sebuah tempat yang namanya Babulud. Ya, itu yang sudah kita terangkan, itu yang pertama. Kedua, pertanyaan yang kedua tentang apa tuh? Yajuj Majuj ya? Ya, Yajuj Majuj itu turunan siapa? Turunan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Mereka manusia biasa, bukan monster. Mereka bukan binatang, mereka bukan siluman, mereka bukan bangsa jin, tapi mereka adalah bangsa apa? Bangsa manusia. Anak dari turunan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Sebagaimana nanti dalil-dalilnya akan kita terangkan pada waktu berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya, mungkin di hari Senin yang akan datang, mungkin dua Senin libur ya. Mungkin nanti awal pertengahan Januari baru kita mulai lagi ya. Nanti akan kita terangkan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Mujahid. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan beralih terlebih dahulu ke pesan singkat dari pendengar Radio Insani di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Di hari kiamat terjadi dan yang tertinggal adalah orang-orang yang tidak beriman. Berapa lama selang waktu turunnya Nabi Isa membunuh Dajjal? Iya, berapa lama terjadinya kiamat sejak turunnya Nabiullah Isa? Wallahu a'lam. Tidak ada keterangan dari segi bilangan tahun, berapa tahun. Yang ada keterangan adalah setelah matahari terbit dari sebelah barat. Nah, setelah matahari terbit dari sebelah barat, manusia masih tetap hidup. Hidupnya manusia setelah itu kira-kira 120 tahun lagi. Masih lama ya. Bisa dua generasi lagi tuh. Sebagaimana diterangkan dalam satu riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Yabqan nasu ba'da tulu'i syamsi min maghribiha 20 wa mi'ah sana." Akan tinggal, akan hidup manusia setelah matahari terbit dari sebelah barat selama 120 tahun. Nah, ada itu keterangan tentang masalah itu. Adapun sejak Nabi Isa turun sampai kiamat, tidak ada keterangan apapun tentang jumlah waktu dari Nabi Isa sampai kiamat. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Ada Ustaz. Ya. Sebentar. Dari pendengar Radio Riz di Kebumen. Dari Abu Huzaifah di Kebumen. Assalamualaikum Ustaz. Apakah waktu Dajjal muncul kaum muslimin bisa ngumpet di gunung atau di tempat yang terpencil? Karena bumi ini luas. Jazakallahu khair. Iya. Abu Huzaifah di Kebumen. Melalui Radio Riz. Iya, manusia bisa menghindar dari Dajjal. Karena Dajjal bukanlah malaikat yang serba tahu. Kita sudah terangkan, kalau Dajjal muncul ada beberapa cara agar bisa lepas dari fitnah Dajjal. Salah satunya adalah lari menghindar sejauh-jauhnya. Kalau bisa ke Mekah Madinah, masuk ke Mekah Madinah. Kalau tidak sempat, lari saja. Kalau umpam terdengar berita Dajjal ada di Bandung, cepat lari ke Tasik. Oh, nyusul ke Tasik, cepat lari terus ke Ciamis. Nyusul ke Ciamis, ke Purbalingga. Masih juga nyusul ke sana, lari lagi ke Kebumen. Terus begitu. Pokoknya, ya, ke gunung, ke hutan, ke gua-gua, ya. Ada enggak yang selamat? Ada. Dan itu kita isyaratkan ketika menjelaskan Nabi Isa. Begitu Nabi Isa sudah membunuh Dajjal, bermunculanlah orang-orang yang Allah pelihara dari fitnah Dajjal. Muncul pada keluar, menghampiri Nabi Isa, lalu Nabi Isa mengusap wajah-wajah mereka dan menjelaskan kedudukan mereka di surga kelak. Ini menunjukkan ada orang-orang yang selamat dari Dajjal dengan cara menghindar sejauh-jauhnya. Baik ke gua-gua yang kira-kira tidak akan didatangi oleh Dajjal, ke hutan, ya, kemana saja yang bisa menyebabkan kita selamat dari Dajjal dan pengikut-pengikutnya. Wallahu a'lam. Silakan lagi, Mas Zain. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ibnu di Cianjur, pendengar Radio Al-Bayan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sekarang menyebar berita-berita yang mengganggu stabilitas keamanan, penindasan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin. Mohon pencerahan untuk menghadapi ini semua Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya, Bapak di Cianjur barusan melalui radio Al-Bayan Cianjur. Pertama, wajib kita prihatin ketika kita mendengar berita saudara kita di tempat lain mengalami penganiayaan. Baik fisik, psikis atau dua-duanya. Baik di negeri orang lain ataupun di negeri kita. Seperti apa yang dialami oleh saudara kita di Halab, di Aleppo, daerah Suriah, oleh togut-togut yang tidak berperi kemanusiaan. Kepada binatang pun tidak layak itu dilakukan. Tapi ini dilakukan kepada kaum muslimin. Seluruh dunia pun bungkam. Karena memang mayoritas penduduk dunia, media massanya, media sosialnya, media elektronikanya dikuasai oleh orang-orang kafir. Tapi kalau umpama yang menjadi korban hanya 1-2 orang, orangnya orang kafir, pelakunya umat Islam, wah habis bakal heboh itu di seluruh dunia. Ya, ketidakadilan dunia kepada Islam begitu. Ketidakadilan negara-negara kafir kepada umat Islam memang begitu. Apa yang harus kita lakukan? Wajib prihatin. Wajib ikut bersedih. Yang kedua, minimal mendoakan. Apa mendoakannya? Mendoakan kesabaran, ketabahan kepada kaum muslimin yang mengalami intimidasi dan doa kehancuran, kebinasaan kepada orang-orang kafir yang menindas mereka. Ketiga, kalau kita mampu mengadakan misi-misi kemanusiaan ke sana, lakukan. Dengan mengirim orang ke sana untuk memberikan bantuan makanan, obat-obatan, pakaian. Apalagi sekarang tiba musim dingin, ya. Musim di mana terasa lebih berat dibanding musim panas. Mereka membutuhkan selimut, ya, yang tebal, alas tidur yang tebal dan seterusnya. Itu diharuskan adanya misi-misi kemanusiaan. Itu yang sudah dilakukan oleh beberapa negeri Islam. Negeri Saudi Arabia sudah mengirimkan bantuan kemanusiaan, Qatar dan beberapa negara Timur Tengah, ya. Indonesia atas nama negara enggak, tapi beberapa personal rakyat dari Indonesia ada yang sudah mengumpulkan menggalang donasi untuk saudara-saudara kita di sana, ya, melalui jalur-jalur tertentu, ya, sudah ada. Lakukan. Itu yang bisa kita lakukan. Tidak bisa kita lebih dari itu. Bisa enggak kita mengirim pasukan ke sana? Enggak mungkin bisa. Pertama, kita enggak punya senjata. Yang kedua, tidak akan diizinkan oleh pemerintah, ya. Pesawatnya, visanya, segala macam melalui prosedur yang tidak bisa kita lewati begitu saja. Jadi yang bisa kita lakukan berdoa, misi kemanusiaan, penggalangan dana dari sini yang kemudian dikirim ke sana melalui orang-orang yang terpercaya. Ya, jangan lupa berdoa, berdoa, berdoa untuk keselamatan mereka. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzain. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khair. Dari Pak Mansur yang tadi yang pertama kali dari Cililin, ya. Ustaz, apakah benar kuburan Nabi Isa sudah dipersiapkan bertekatan dengan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak benar bahwa makam Nabi Isa sudah disiapkan berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang. Karena makam Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang di Madinah, di dalam bangunan Masjid Nabawi dengan dua orang lainnya, yaitu kuburan Abu Bakar dan Umar. Tidak ada lagi persiapan untuk menyiapkan satu lubang kuburan baru yang keempat di sana, tidak ada ya. Itu isu saja yang berkembang tanpa data yang bisa dipertanggungjawabkan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, Ustaz. Selanjutnya dari Umu Aulia. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Apakah pada waktu membunuh Nabi Isa dalam situasi peperangan atau satu lawan satu? Karena saat itu yang mencium aroma Nabi Isa yang kafir mati, apakah pengikut Dajjal juga mati? Iya, barakallahu fiik. Sudah kita terangkan, begitu Nabi Isa selesai sholat subuh, beliau berseru buka pintu gerbang. Begitu dibuka, Dajjal sudah ada di luar dengan pengikutnya. Begitu Dajjal melihat Nabi Isa, tubuhnya langsung meleleh. Lalu Dajjal lari kabur menghindar sejauh-jauhnya, dikejar oleh Nabi Isa. Sampai tiba di sebuah tempat namanya Babulud, gak bisa kemana-mana lagi, dibunuhlah oleh Nabi Isa. Jadi bukan pertarungan, karena Dajjal sungguh sangat takut kepada Nabi Isa. Melihat pertama aja tubuhnya langsung meleleh, ya. Jadi langsung kabur lari, bukan bertarung berhadap-hadapan satu lawan satu saling membunuh, enggak. Karena Dajjal lari menjauh menghindar. Untuk bisa menghindar dari lelehan tubuhnya ketika melihat Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Nah, kalau Dajjalnya kabur, pemimpinnya kabur, anak buahnya kira-kira gimana? Tambah kacau, ya. Yang tidak sempat untuk menjauh Nabi Isa mati begitu mendengar atau mencium aroma dari tubuh Nabiullah Isa. Setelah Dajjal mati, seluruh pengikutnya dari kalangan Yahudi dan pengikut Dajjal, orang-orang munafikin gitu, itu ngumpet di balik batu, di balik pohon, dikejar oleh kaum muslimin. Tidak ada satupun benda yang dipakai untuk bersembunyi oleh orang Yahudi kecuali benda itu bisa ngomong. Batu, hei muslim, hei Abdullah, hamba Allah, ini ada Yahudi berlindung di belakang aku, sini bunuh, gitu ya. Semuanya begitu, gak ada tempat yang aman bagi Yahudi. Ngumpet di balik pohon, kata pohon, nih si Yahudi ini di punggung saya. Ngumpet di balik batu, batunya bicara, ya. Kecuali satu pohon. Namanya pohon apa? Gharqad. Karena mereka adalah pohon, pohon Yahudi. Si Yahudi sendiri sudah tahu kisah ini. Sudah tahu bahwa nanti mereka akan dikejar-kejar oleh kaum muslimin. Dan satu-satunya pohon yang bisa dipakai tempat sembunyi adalah pohon gharqad. Sekarang mereka banyak menanam pohon gharqad untuk sembunyi. Anehnya, percaya bukannya iman masuk Islam, tapi memperbanyak pohon gharqad. Walaupun mereka tahu pohon gharqad tak bisa menyelamatkan mereka. Mestinya, oh iya, kalau akan gitu berarti Islam benar. Udah masuk Islam akan selamat. Walaupun bangsa rasnya ras Yahudi, tapi kalau sudah masuk Islam, tidak lagi disebut Yahudi. Yahudi ini ada dua sebutan, bangsa dan agama. Agamanya Yahudi, bangsanya juga bangsa Yahudi, ras Yahudi. Nah, kalau orang yang bangsa Yahudi kemudian masuk Islam, bukan lagi disebut Yahudi. Para sahabat dahulu banyak yang berasal dari Yahudi, dari Nasrani. Setelah masuk Islam, mereka tidak lagi disebut dengan sebutan Yahudi. Pohon gharqad itu tidak besar. Pohon gharqad itu batangnya hanya sebesar kepalan, hanya sebesar tangan kita mungkin, ya. Tidak bisa dipakai untuk bersembunyi. Cuma banyak batangnya itu banyak dan daun-daunnya cukup lebat. Karena itu kalau itu berupa hutan kita sembunyi memang bisa tersamar di sana. Nah, pohon gorkod itu yang tidak akan bicara. Bisa dipakai tempat bersembunyi. Tapi kalau pandangan mata kaum muslimin tajam bisa ketahuan, oh itu tuh ada orang di sela-sela pohon gorkod. Ayo kita kejar gitu, ya. Jadi tidak ada pertarungan satu lawan satu karena dajjalnya apa? Kabur dan dikejar oleh Nabi Isa. Atau kalau melawan mah begitu tambah mendekat begitu tambah cepat hancurnya dajjal. Makanya lari sejauh-jauhnya dan begitu di Babulun sudah mentok, enggak bisa lari lagi, lalu dibunuh oleh Nabi Isa dengan ditombak oleh tombak yang pendek, lalu matilah, terlihat oleh anak buahnya semua, yakinlah bahwa dajjalah bukan Tuhan yang harus disembah. Mereka kabur bersembunyi tapi dikejar oleh kaum muslimin. Ya. Cukup sampai di sini, waktu yang kita miliki sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali di tahun depan, ya, di pertengahan bulan Januari melanjutkan kajian ini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Bandung 1476 kilo. Minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaa